curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Seratus empat koma dua Yes Radio. Apa kan cilacap? Adalah. Karena mau kaki-kaki kan, umurnya berbesar seratus, umurnya berbesar menang untuk umbang muda. Malah bojo, kalau beli sekolah kelas lu SMA, gue pernah jahat. Wah, kayaknya kagetnya kayak mandam segitunya gue ya. Bung sama blara-blara, karangane, ngantang-ngantang-ngantang baune. Nah, ini akhirnya bojo, karo bocan nom, umur 12 tahun, mau nom, ben lulus SMA ini, aneh, di bojo, kaningane, jeremo ngasih wadon meteng, wahahaha. Waduh, kayak rutu-rutan angil, kayak, bong lanang, usia umurnya baby sarap 100, kok bisa metengi bocah, dah. Kayak cita-cita nek, kaki-kaki iya wadon maring dokternya, kayak ngapa, tiliki bayo. Paling senengnya dokter kandungan ge ya. Aduh rahnya de kancan dokter kandungan kok Masya Allah. Raine mendina kayung mandan ceria bae kowe ya. Asalana pasien kok kandingane kok ora periksa. Wah seneng ora dumra yakin. Udah nyekel metenge wong meteng ge waduh johan. Ayo go mendinan kayung makmur temen kayak ge jambak mak pantesan ri ge ya. Betah banget dokter kandungan ya. Anak kaki ini ya. Yang enek ki bre ki, ngapa enek-enek kok pernah-pernah. Lara untu apa nu srepete kumat? Kayak srepete kumat ke maring anak kayak dokter umum macam enek-enek. Nek lara untu enak boleh gigi. Malah maring dokter kandungan apa apa jane? Nyong we lagi orang anak penyakit, Dok. Ya kena-kena cerita-ceritanya nyong maring ini jan nyong lagi seneng pisan, Dok. Ya, nanyong ya, saking seneng ya, Rika tuh kena cakwe nanyong ya, ke, makanan favoritnya nyong gresuk ya, melaku-melaku, orang tahu orang tuku cakwe, oh kan sama melaku-melaku lewat juan, dan jelas nyong tukunya cakwe. Dah ke dok, nyong masih terus melaku-melaku ya, ya, gini nyong saking bahagianya, Rika nanyong tak tukunya cakwe, ke. Wah, uling gue ya jambam bak ya, gue jalan. Oh, Rika maring gue julam, bener jalan kayak gua selarong. Bolong pelompong, orang untungnya babat lokas. Ini sini jakong-jakong, yang ini cakwe, ini tak terima nanyong, ini alhamdulillah, ke. Ya, suka cek gue sana sih, ngewe cakwe, ke. Kepriwe, anak perlu apa. Ya, dok, kayak gini ceritanya, nyong gak urung suwe bojo, winginannya ya sekitaran orang budanan lah. Ika bojo. Bojo. Gak apa sih kongan ngeri kaki? Orang ngerti gue. Jangan nyong aja dari tentara gemien. Oh yakin. Si jenengane bedile nyong. Urung gelem mentiung anggar ruming 20. Iya ganas temen kaki. Ganas. Nyong menginane bojo maning anu pak dokter. Bojo karo bocah nembe lulus SMA. Kok berhubung ini? Ini kan bojo karo bocah lulus SMA. Bojo karo bocah nembe lulus SMA. Weh. Aduh dah. Awal aja. Merong dorong pengen mati nyong ke suwe-suwe. Gak apa nanti gelap. Oh, jangan salah. Bung sama nyong belara-belara. Karangannya sepirang hektar baik. Siapa sih orang gelem karo nyong jajal? Siapa sih orang gelem karo nyong jajal? Aduh lah. Bu arep ngantuk bucat cilik sing umure plek grup san gak wae jan mesti gelem karo nyong. Oh suki. Oh iya. Jadi ya, kan bojo kan bocah sing lulus SMA, umure berarti ya 12 tahunan aja. 12 tahun persis, Dok. Terus keperluan yang ngene? Mau mesuk jeremonge ya. Bojone nyong tes melakukan pengetesan. Kalingane apa dok hasilnya positif. Bojone nyong meteng. Pakon. Aduh lah bulannya nyong seneng banget hatinya dok. Hatinya nyong lagi berbunga-bunga ya. Ya. Saking senengnya nyong maring ini gak mau dari kacak wewe. Mulane ya gue. Bojone rika meteng. Meteng bojone nyong dites malah sok positif. Kok disit lari kak umurnya pindah deh kak. Umurnya nyong berarti ngesok satu kelibon sang puluh bolu pas banget. Sang puluh bolu tahun umurnya nyong dok. Umurnya rika sang puluh bolu. Umurku sang puluh bolu arep satus. Tapi si cos. Jalwes. Gengkot disit ki umurnya rika sang puluh bolu. Sang puluh bolu. Umurnya bojone rika bolulas. Bolulas tahun. Bisa mateng gue sing waton. Nyatane mateng mau sing dites positif masih deh. Oh iya. Kayak gini baik gini nyong dicerita mau jenengan gini. Lu ke priwe kan nyong kepengen takon kan nyong kudu ke priwe. Malah dia cerita. Orang yang ngodik kek nyong udah cerita. Tahun buri ringin aneh. Anak wong lanang jen bodohnya orang lumrah gini. Bodoh banget yakin. Pokoknya oon apa wera. Tapi kek wong duwe hobi berburu gini. Tapi berburu weh, asalis berburu yakin. Buat mata telung-telung wengilang jerwalas dilakoni. Tapi saking bodoh ini ya tau. Weh bocah ya, mari ngalas ar berburu. Orang jari gak apa bedil, malah gak apa payung. Gak apa payung. Mari ngalas, orang gak apa bedil malah gak apa payung. Gak apa payung, padahal ar berburu weh ke. Nah tengah jalan, kemungkinan lanang kesin jen bodoh orang karuan. Dia dangin yang macan, dia dang yang macan. Lah terus? Ya gue meke, macan ar mangan gue pung lanang gue. Bunglan gue dipangan yang macan gue ya. Bunglan gue langsung payungnya dicukut. Ditembakkan maring macannya dor. Waduh macannya mati gue. Macannya mati nang orang gue. Langsung mati. Orang mungkin. Ini makanya karo payung gue. Karo payung gue, gak pake payung. Saya orang mungkin masa gak ada ini. Karo payung macannya mati gue jelas gue. Anak pung liat gue jelas gue sinang kono gue. Anak pung liat nih maning gue. Gak mati tembakan temenan gue mesti jelas. Wena tembak karo payung macan ora mungkin mati masalahe, Dok. Pas banget ki, pas banget yakin. Nang ngono pancen ana wong liya sing gawa tembakan temenan. Ana wong lanang ana pemburu liyane manis sing gawa tembakan temenan. Lah terus hubungane karo nyong apa? Kayak gini ki, anggar iki umure wis 28 tahun wis ora mungkin-mungkin nak. Wis ora mungkin-mungkin nak bisa mateng ibu sawaton. Ora mungkin-mungkin nak. Mulane ora usah gemagah, ora usah gemagang. Ora usah bahagia bojone mateng. Ya jelas ki anggap ini bojone ini teman-teman gue jelas kayak anak tembakan kan liane gue anak tembakan kan orang lanang liane gue kek siki bawa orang antil tilik ibu dilirika kayak payung wes wujudnya kayak payung wes sasasasasasas sing bener dok temenan umur kaya ini kaya sore sengitengi wong kita dengone nyong kayak payung wes dok ngone nyong kayak payung berarti ye kayak payung nyora pasang gebeden lah bojone nyong mateng harus apa dok kalau ini gak tembakan gue mau jelas kemudian nanti gak mau tembakan liane gue anak tembakan liane mesti kan ngonia gue SM aneh dia tak konek. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.